إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله ومسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita bertemu di tempat ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Najlisu nu'minu sa'atan, untuk kita duduk sambil meningkatkan iman kita, duduk dalam sesaat untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak diragukan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah menyembah aku. Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengetahui tujuan hidupnya di dunia ini. Dan ini satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Mereka mengetahui untuk apa mereka diciptakan di muka bumi ini, untuk apa mereka hidup di dunia ini. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Taala, yang tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengetahui untuk apa hidup di dunia ini. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172, bahwa mereka ibaratnya binatang ternak. Ula'ika kal'an'am baluhum adhal. Mereka ibarat binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak, karena mereka tidak tahu fungsinya, tidak tahu hidupnya di dunia ini untuk apa. Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita ini beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita menjaga iman-iman kita ini, menjaga tauhid kita, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya as-saqalain, manusia dan jin, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, makanya kita melihat di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, Allah Azza wa Jalla menyeru hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya. Dan Allah menyebutkan, ya, sebab Allah menyeru mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, karena Allah telah menciptakan mereka. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian, sembahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladhina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka ibadah kepada Allah Ta'ala untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya, dan tujuannya adalah untuk bertakwa pada Allah Ta'ala, untuk mendapatkan derajat yang termulia. Dan inilah yang dipahami oleh para salaf dahulu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya manhaj mereka manhaj yang lurus, metode mereka dalam beragama adalah metode yang betul-betul mereka memahami. Dan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka dalam kehidupan ketika itu dalam kejahiliaan, mereka menyembah berhala, mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman-iman itu merasuk dalam diri mereka. Maka kemudian mereka adalah orang-orang yang paling memahami makna kehidupan ini. Maka kita melihat mereka selalu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang amal-amal yang harus mereka lakukan. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ini satu contoh. Ya, masih banyak sebetulnya, tapi ini sekedar contoh. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku satu amal yang dengan amal itu menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, laqad sa'alta an 'adzim, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Karena memang pertanyaan-pertanyaan para sahabat dahulu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan berkualitas, dan pertanyaan mereka itu untuk diamalkan, ya. Bukan untuk menguji guru, bukan untuk menguji ustaz, tidak. Pertanyaan mereka untuk diamalkan, untuk diamalkan, untuk dikerjakan, ya. Karena amal adalah sesuatu yang akan ditanyakan di akhirat kelak. Akan ditanya amal-amal kita, akan diperlihatkan amal-amal kita. Maka dari itu satu hal yang menurut saya satu keanehan, tatkala ada sekelompok firqah dalam Islam ini yang mengeluarkan amal dari al-iman, yaitu Murji'ah. Padahal ayat-ayat Al-Quranul Karim penuh dengan amal. Di hari kiamat akan diperlihatkan amalnya, di hari kiamat akan dibalas amal perbuatannya. Maka bagaimana mungkin amal bisa dikeluarkan dari iman, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari kiamat manusia akan keluar dengan bermacam-macam tingkatan mereka. Untuk apa mereka dikeluarkan? Liyuraw a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka, amal perbuatan mereka ketika di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Maka barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan, walaupun satu titik debu, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa mengerjakan satu amal perbuatan, walaupun sebesar satu titik debu, niscaya dia akan melihatnya. Ya. Jadi kita beramal akan untuk karena amal itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Nah, oleh karena itu ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita fokuskan dalam hidup kita ini, betul-betul fokuskan untuk satu amal. Ya, dan amal ibadah seorang atau amal seorang manusia, seorang hamba ketika dia beramal adalah untuk dirinya. Ya. Kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil manfaat dari amal kita. Allah tidak membutuhkan amal ibadah kita. Tetapi Allah, Dia yang menciptakan dan Dia yang memerintahkan. Lahul khalqu wa lahul amru. Dia menciptakan dan Dia memerintahkan. Tapi amal yang dilakukan, perintah yang dikerjakan oleh seorang hamba, manfaatnya kembali kepada diri hamba itu. Manfaatnya kembali pada diri kita. Makanya Allah SWT berfirman di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-46, man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Ini manfaatnya. Manfaat dari amal soleh itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa mengerjakan suatu amal keburukan, maka amal keburukan itu akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan tidaklah Tuhanmu mendzalimi hamba-hambanya. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa aku beramal ini untuk diriku. Ketika kita melakukan amal kebaikan, amal soleh, walaupun satu titik dzarrah, itu untuk diri kita. Ya. Kita niat karena Allah, tapi Allah tidak membutuhkan amal kita. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian yang fakir kepada Allah. Ya. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Dia yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, Allah akan melenyapkan semua kalian. Allah tidak perlu kalian. Ya. Allah tidak memerlukan kita. In yasha yudhibkum. Kalau Allah menghendaki, Allah binasakan semua. Wala yubali. Dan Allah kalau membinasakan hamba-hambanya, Allah tidak peduli siapapun yang ada di tempat yang dibinasakan itu. Ya. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, Allah binasakan kamu sekalian dan Allah datangkan ciptaan yang baru. Nah, oleh karena itu manusia harus dia menyadari betul bahwa dia yang membutuhkan Allah. Dia yang memerlukan ibadah kepada Allah. Allah tidak memerlukan ibadah hamba-hambanya. Makanya dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Allah berfirman, hadis panjang, ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum ala qalbi rajulin wahidin minkum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, seandainya kamu sekalian dari yang pertama sampai yang terakhir, dari golongan manusia dan golongan jin, semua hati kalian itu sama dalam ketakwaannya kepada Allah, maka tidak akan menambah kekuasaanku sedikitpun. Ya, semua manusia dan jin, mulai dari Adam sampai bayi yang terakhir yang lahir di muka bumi ini, mulai dari iblis, kakeknya syaitan, ya, dan jin, sampai jin terakhir yang lahir di muka bumi ini, semuanya bertakwa, semuanya taat pada Allah Ta'ala, semuanya beriman pada Allah Ta'ala dan beribadah pada Allah Ta'ala, maka ibadah mereka semua itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikitpun. Tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikitpun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir dari golongan jin dan golongan manusia semuanya durhaka kepada Allah, kufur kepada Allah, niscaya atau maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Semua kufur pada Allah Ta'ala, Semua manusia seandainya kufur pada Allah Ta'ala, semua syaitan, jin kufur pada Allah Ta'ala, ya, dari pertama sampai yang terakhir, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit. Allah tetap Allah, Allah tetap berkuasa. Dan ini harus kita sadari bahwa ibadah yang kulakukan ini bukan untuk menambah kekuasaan Allah. Kedurhakaan yang aku lakukan bukan untuk mengurangi kekuasaan Allah, tidak, sama sekali tidak. Man amila salihan fali nafsihi, pada siapa mengerjakan amal soleh maka amal solehnya manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Ini harus kita sadari, ya. Sebaliknya, waman asa'a fa'alaiha, pada siapa mengerjakan satu amal keburukan maka akibatnya akan menimpa diri sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik maka sungguhnya kalian berbuat baik itu berarti kalian telah berbuat baik untuk diri kalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik, pada hakikatnya perbuatan baik itu yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu. Wa in asatum falaha, dan apabila kalian berbuat keburukan maka akan menimpa diri kalian sendiri. Dan demikian, maka insyaallah kalau seorang memahami hal ini maka dia akan semangat dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Kita semangat ibadahku, sholatku, puasaku, zakatku, dan semuanya amal-amal sholat itu adalah untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya ini yang dipahami sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri, ya, beliau ini adalah orang yang zuhud, orang yang sangat zuhud, tidak peduli dengan dunianya kecuali seperlunya. Ketika beliau ditanya, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ya, seorang zahid, ketika beliau ditanya tentang kehidupannya yang demikian zuhud, apa penyebabnya, ya, salah satu jawaban beliau rahimahullah ta'ala, ada empat jawaban, kata beliau diantara jawabannya adalah, alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fashtagaltu bihi, aku mengetahui bahwasanya amal-amal aku ini tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain, makanya aku giat beramal soleh karena amalku tidak akan dilakukan oleh orang lain, ya, tidak akan dilakukan oleh orang lain. Amal yang aku lakukan itu yang bermanfaat bagi aku, makanya aku sibukkan diriku dengan amal ibadah karena amalku ini tidak akan mungkin diwakili oleh orang lain. Ini pemahaman salaf, ya, tentang amal ini. Nah, kalau kita telah mengetahui demikian, maka ada poin-poin yang penting untuk kita meningkatkan amal soleh itu. Yang pertama, ya, bahwa hendaknya kita ikhlas di dalam beramal. Karena amal yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah amal yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul murni karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang tidak ada tawar-menawar, ya. Supaya amal seorang itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan dia menjadi amal yang soleh, harus memenuhi dua syarat ini. Karena Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi alaihi salatu wassalam dan para rasul yang lainnya, yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah bagaimana mereka beribadah pada Allah. Setelah Allah memberitahukan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah pada Allah Ta'ala, Allah tidak membiarkan hamba-hambanya begitu saja. Karena nanti mereka akan beralasan, ya Allah, engkau ciptakan kami tapi kami tidak diberitahukan. Engkau ciptakan kami untuk beribadah padamu tapi kami tidak diajarkan bagaimana kami beribadah kepadamu. Itu ada alasan nanti. Makanya Allah mengutus para rasul untuk menginformasikan ini. Karena manusia tidak tahu. Siapa di antara kita yang tahu ketika kita dilahirkan menjadi besar bahwa kita diciptakan untuk beribadah pada Allah Ta'ala? Tidak ada yang tahu kecuali melalui para rasul terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, boleh enggak kita beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Musa atau ajaran Nabi Isa atau ajaran yang lainnya? Jawabannya tidak. Karena setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua syariat sebelum beliau itu nak mansukhah, terhapus. Ya, terhapus. Yang berlaku hanya syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi Alaihissalatu Wasallam, seandainya Nabi Musa ada, maka dia wajib mengikuti aku. Jadi kita beribadah pada Allah Ta'ala harus sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat pertama dan kedua agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, ala lillahi dinul khalis. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga dan keempat, di antaranya Allah menyebutkan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya ibadah yang murni, agama yang murni itulah yang milik Allah. Sedangkan yang kotor, ya, yang dicemari oleh yang lainnya, maka itu Allah tidak menerima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan wa nafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua adalah dengan mengikuti sunnah ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya beliau bersabda, ya, dalam sholat misalnya, setelah beliau mengajarkan bagaimana sholat, kemudian beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan semua perbuatan beliau adalah contoh. Contoh teladan bagi umat ini. Puasanya, zakatnya, kecuali ada beberapa pengecualian yang memang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini yang kedua, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mengerjakan amal ibadah tidak sesuai dengan ajaran beliau, maka amalnya ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa mengerjakan satu amal, ya, di amal itu dianggap ibadah tapi tidak sesuai dengan perintah kami, maka amal itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar amal soleh kita ini betul-betul berkualitas, ya, ini meningkatkan kualitas amal. Kalau tadi syarat diterimanya amal dua, sekarang bagaimana amal berkualitas? Ya, ada dua hal juga. Ya, jadi dua, yang pertama sebagai penyempurna amal itu adalah hendaknya seorang bersungguh-sungguh dalam beramal. Jangan setengah-setengah. Ya, ketika kita beramal soleh, jangan setengah-setengah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu alqitlata. Maka jika kalian membunuh, ya, bunuhlah dengan cara yang baik. Ini dalam membunuh disuruh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzbahata. Dan jika kalian menyembah, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana menyembelih dengan cara yang terbaik? kata Nabi alaihissalam, falyu'idda ahadukum syafratahu walyurih dhabihatahu. Ya, cara menyembelih yang baik itu dengan kalian mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih, dan kalian menyamankan binatang sembelihannya. Nah, kalau dalam sembelihan disuruh berbuat yang terbaik, ketika membunuh dalam peperangan suruh membunuh dengan yang baik, lah bagaimana dengan ibadah? Ya, maka ibadah ini harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Berwudu yang sempurna. Sholat yang sempurna. Sedekah dengan niat yang ikhlas, walaupun sedikit. Dan seterusnya. Bertetangga yang baik. Jaga kehormatan tetangga. Dan yang lainnya. Jadi bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman kepada Yahya alaihissalam, ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan sungguh-sungguh. Ya, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, agar amal kita, ini yang kedua dari yang menyempurna amal itu, hendaknya bersegera dalam beramal. Jangan menunda-nunda. Seorang tidak tahu tentang hidupnya, umurnya, ya. Berapa umurnya? Karena kita tidak diinformasikan oleh Allah Ta'ala, ya, tanggal kematian, jam berapa, karena apa, ya, itu tidak ada informasi. Sewaktu-waktu seorang dipanggil, tanpa mengenal usia, tanpa mengenal umur, tanpa mengenal kaya, miskin, status sosial seorang, ya. Kapan saatnya dipanggil, maka tidak ada kompromi, harus mau. Ya. Nah, dengan itu kita diperintahkan bersegera dalam beramal. Jangan menunda-nunda amal kebaikan itu. Ya. Karena seorang tidak mengetahui umur dan usianya. An-Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan hal ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Badiru bil a'mal, bersegera kalian beramal. Fitanan kakito illailil muzlim, karena akan muncul fitnah, ujian, godaan, syubhat dan syahwat. Itu semua fitnah, ibarat potongan-potongan malam yang gelap. Yang mana ketika fitnah itu muncul, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi hari beriman, di sore hari kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia berlaku kufur. Jadi bersegera dalam beramal. Karena khawatir banyak fitnah. Sebelum hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quranul Karim banyak menyuruh kita untuk bersegera. Karena apa? Hidup ini perlombaan. Hidup ini bagi seorang mukmin perlombaan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba mengumpulkan amal kebaikan. Karena memang inilah ajang perlombaan di dunia ini. Hasilnya di akhirat. Pengumuman pemenang itu di akhirat. Ya. Di dunia ini lapangan untuk berlomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam berbuat baik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk menggapai ridha Allah, surga Allah, cinta Allah, hendaknya berlomba-lomba orang yang berlomba. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yaitu menjelaskan masalah ini. Ya. Jadi dunia ini adalah sebagai tempat perlombaan, adapun pengumumannya di akhirat, bukan di dunia. Maka jangan minta diumumkan di dunia ini. Ya. Tapi nanti ada saatnya. Saat pengumuman yaumul hisab. Ketika manusia menerima bukunya. Ya. Faman utiya kitabahu biyaminihi Fayaqul ha umuqra'u kitabiyah. Maka barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, dia mengatakan, ini loh buku aku, baca bukuku. Karena dia pemenang. Wa man utiya kitabahu bishimalihi. Dan barang siapa diberikan kitabnya dengan tangan kanan dan tangan kirinya, dia menerima kitabnya dengan tangan kirinya, maka dia akan mengatakan, ya, ya laitani lam uta kitabiyah. Ya, seandainya buku aku ini tidak diberikan pada aku. Karena gagal total. Nilainya nol. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini saatnya berlomba. Lomba itu melihat banyak hal. Ya, karena dinilai itu banyak. Sisi waktunya, kesungguhannya, hal-hal yang akan dinilai, semua harus diperhatikan. Ada yang dilihat dari sisi waktu. Makanya Nabi SAW mengatakan, amal yang paling, ketika beliau ditanya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? As-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Karena disini dilihat dari sisi waktunya. Apa hanya waktu yang dilihat? Tidak. Kesungguhan dalam salat. Syarat rukunnya juga diperhatikan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi tidak sekedar waktu, tapi nilai bobot salat pun akan dinilai. Ini kalau dibahas satu persatu, ya sampai zuhur dah selesai. Ya. Meningkatkan kualitas amal. Hidup ini perlombaan. Maka jangan main-main dalam masalah ibadah. Beramal yang sungguh-sungguh. Ya. Bersegera dalam beramal. Jangan menunda-nunda. Ini saatnya perlombaan. Pengumumannya nanti di yaumil mahsyar. Di hari kita dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Kemudian agar amal kita berkualitas dalam amal ini, hendaknya amal kita ini selalu kita penuhi tiga rukun amal. Yang disebutnya tiga rukun ibadah. Ya, arkanul ibadah. Dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan, hendaknya memiliki tiga hal. Yang pertama adalah al-hubbu, cinta. Kita beramal karena cinta pada Allah Ta'ala. Allah telah berbuat baik pada kita. Dia menciptakan, dia memberi rezeki, dia memberi kesehatan, dia memberi berbagai macam nikmat, terutama hidayah. Ya. Tanpa hidayah dari Allah, kita akan tersesat. Ya. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita yang patut kita syukuri adalah nikmat hidayah ini. Petunjuk dari Allah, beriman pada Rasulullah. Oleh karena itu harus tanamkan cinta kita kepada Allah dan hadirkan cinta itu kepada Allah dalam semua ibadah yang kita lakukan. Karena cinta kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah. Kemudian yang kedua, dari rukun ibadah yang mesti ada dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, yaitu al-khawfu. Harus ada rasa takut dalam diri kita. Ketika kita beramal, takut kalau kita tidak mengerjakan amal ini, kita diancam oleh Allah Ta'ala. Atau kekhawatiran tidak diterima amal kita kalau kita tidak ikhlas dalam beramal. Jadi harus ada rasa takut dalam diri kita. Mengapa kita sholat? Karena Allah mengancam orang yang tidak sholat. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, karena kami dulu ketika di dunia kami tidak sholat. Ya. Jadi harus ada rasa takut. Ketika kita beribadah karena takut akan ancaman Allah, siksaan Allah bagi orang yang tidak mengerjakan perintahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang harus ada dalam ibadah kita ketika kita beribadah, beramal soleh, yaitu al-roja. Ar-roja, harapan. Kita harus berharap. Mengapa kita kerjakan amal ini, dari amal-amal ibadah itu? Karena kita berharap pada Allah Ta'ala. Berharap akan ampunannya, berharap akan rahmatnya, berharap akan ridhonya. Ya, jadi harus ada harapan. Jangan sampai seorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini tiga hal yang harus ada di dalam ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Al-hubbu, cinta. Yang kedua adalah khauf, takut pada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, maka hendaknya dia melakukan amal soleh. Dan jangan dia menyekutukan Rabbnya dan siapapun dalam beribadah kepada Rabbnya. Ya, ini di mana ini? Surat Al-Kahfi. Masih dibaca enggak? Iya. Jangan karena ada fatwa terus tidak dibaca surat Kahfi itu. Baca. Ya, baca. Ini termasuk amal para salaf dahulu. Mereka mengamalkannya. Ya, baca surat Al-Kahfi. Ya, memang sengaja saya ungkapkan masalah ini karena memang ada sebagian teman-teman yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan fatwa? Sudahlah. Ya. Kita yakni fatwa silakan berfatwa, ya. Itu namanya informasi dalam satu hukum. Tapi jangan sampai suatu amal yang biasa kita lakukan ya kita tinggalkan. Ya. Memang ada dhaif dalam sisi hadis itu, tapi para salafus saleh banyak mengamalkannya. Ya, demikian pula fatwa-fatwa para ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya tetap menganjurkan seorang membaca surah Al-Kahfi di hari atau malam Jumat. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang dengannya menjadikan amal seorang itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya amal yang dikerjakan dari amal soleh itu dijadikan amal yang istiqomah, walaupun sedikit. Ketika Nabi SAW ditanya, ayul a'mal yahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi SAW, adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus dikerjakan walaupun sedikit. Ya, jadi amal soleh yang biasa kita lakukan, kerjakan terus. Ya, al-mudawamatu 'alal amal. Jadi agar istiqomah dalam mengerjakan amal soleh itu. Karena itu amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Seorang sholat duha tiap hari dua rakaat, ya, tapi sering dia terus menerus melakukannya, lebih baik daripada 8 rakaat, 12 rakaat, tapi sebulan sekali. Seorang beri sedekah 2.000 rupiah setiap hari, tapi rutin, ya, lebih baik daripada 2 juta, tapi setahun sekali. Ya, jadi intinya bahwa al-mudawamatu 'alal amal, hendaknya amal itu terus menerus dikerjakan dan diamalkan. Yang terakhir, ya, cukup ya selain ini ya. Yang terakhir di antara amal, apa, hal-hal berkaitan dengan amal, seorang itu hendaknya dalam amal yang dikerjakannya jangan dia menganggap amalnya besar. Ya, dianggap amal yang dilakukannya dibandingkannya nikmat Allah itu tidak ada apa-apanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masih ada manusia-manusia hamba-hamba Allah yang jauh lebih taat dari kita, yang jauh amal mereka yang melebihi amal-amal kita. Jadi jangan kita ini membesarkan amal yang kita kerjakan. Ya, hendaknya amal kita kerjakan di Allah tidak ada apa-apanya amal ini dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian seorang akan terus yaitu apa namanya dia meningkatkan ini amalnya. Sebab seorang kalau sudah merasa ujub dan amal yang dikerjakannya, merasa masya Allah, ini loh aku sudah berbuat, aku sudah beramal, hancur amalnya. Ya, akan timbul rasa kibir, sombong, angku. Ya ini semua kan membuat amalnya tertolak. Jadi seorang harus menyadari amal sebesar apapun yang dikerjakannya itu adalah kecil. Ya. Dan masih banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang lebih berkualitas, lebih banyak amal mereka. Seorang wanita pernah membangunkan suaminya di tengah malam, seorang istri. Kata dia, wahai suamiku bangunlah. Sesungguhnya kafilah yang berjalan menuju Allah sudah jauh meninggalkan kita. Ya. Bangunlah. Dia membangunkan suaminya untuk sholat tahajud. Dia untuk memberikan semangat bahwa mereka yang mendahului kita sudah jauh meninggalkan kita. Ini penting supaya kita ini apapun yang kita kerjakan, ketika kita memberikan sedekah dalam jumlah yang kita melihat ini jumlah cukup banyak, ketahuilah banyak orang yang beri sedekah lebih dari apa yang kita keluarkan. Nah, dengan demikian nanti akan seorang akan terus meningkatkan amalnya. Tapi kalau seorang sudah merasa masya Allah amalnya, ya ini yang bahaya. Ini yang berbahaya. Kemudian penutup, ya, yaitu doa. Selalu kita ini mohon pada Allah supaya amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai kita ini merasa ya Allah bahwa pasti amal aku sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Kita tidak tahu amal diterima atau tidak. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mendidik kita, mengajarkan pada kita untuk selalu berharap agar amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Setiap pagi beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nabi Ibrahim kekasih Allah minta pada Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Nah, kalau dua kekasih Allah ini, Ibrahim dan Muhammad SAW alaihi wassalatu wassalam, itu berharap agar amal mereka diterima oleh Allah Ta'ala, lah terus kita ini siapa? Ya. Kalau dua kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW, ya, mereka berharap agar amalnya dan memohon amalnya diterima oleh Allah Ta'ala, terus kita ini siapa? Ya. Maka inilah mungkin yang dapat disampaikan, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita agar kita istiqamah di atas jalan yang hak, di atas kebenaran, dan selalu yakni meningkatkan amal-amal ibadah kita dan tetap berada di atas aqidah dan manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, ya, yang mana manhaj ini tidak bisa dipungkiri akan kebenarannya, tidak bisa dipalsukan, ya, akan kesahihannya. Maka dari itu marilah kita terus istiqamah di atas aqidah dan manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in sampai akhir dari kehidupan kita. Semoga diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian aku qul hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.